Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 20 Mei 2012 yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadis Tsaniyah 1433 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-86 tentang nikah bagian yang ke-10. 21 tentang susuan yang menjadikan mahram. An Aisyata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tuharrimul massatu walal massatani. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali hisapan dan dua kali hisapan itu tidak menjadikan mahram. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1073. An Ummil Fadli hadasat anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala la tuharrimur radu'atu awir radu'atani awil massatu awil massatani. Rawahu Muslim. Dari Ummu Fadl, ia menceritakan bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat menjadikan mahram sekali susuan atau dua kali susuan, sekali hisapan atau dua kali hisapan. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1074. An Ummil Fadli qalat dakhala a'rabiyyun 'ala nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti faqala ya nabiyallah inni kanat limra'atun fatazawwajtu 'alaiha ukhra faza'amat imra'atil ula annaha arda'at imra'atil khudsa rad'atan aw rad'ataini. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam la tuharrimul imlajatu wal imlajatani. Rawahu Muslim. Dari Ummu Fadl, ia berkata, ada seorang Arab gunung masuk ke tempat Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berada di rumahku. Lalu orang tersebut berkata, ya Nabiyullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri. Kemudian aku menikah lagi dengan seorang perempuan lain. Lalu istriku yang pertama itu merasa pernah menyusui istriku yang kedua ini sekali atau dua kali susuan. Yang demikian itu bagaimana? Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat menjadikan mahram sekali hisapan dan dua kali hisapan. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1074. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara imra'ata Abi Huzaifata fa arda'at Saliman khamsa radu'atin fa kana yadkhulu 'alaiha bi tilkar radu'ah. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh istri Abu Huzaifah supaya menyusui Salim. Lalu ia menyusui Salim sebanyak 5 kali susuan. Maka Salim keluar masuk rumahnya dengan sebab penyusuan tersebut. Hadis riwayat Ahmad juz 6 halaman 255. An ibn Sihab bin annahu su'ila an radha'atil kabiri faqala ahbaroni Urwata bin Faqala ahbaroni Urwah bin Zubairi anna Aba Khuzaifah bin Utbah bin Rabi'ata wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana qad syahida Badrun wa kana tabanna Saliman ladzi yuqalu lahu Salimun maula Abi Khuzaifata kama tabanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisah fa ankaha Abu Khuzaifata Saliman wa huwa yara annahu banuhu ankahahu binta akhihi Fatimata bintal Walid bin Utbata ibn Rabi'ata wa hiya yauma izin minal muhajiratil wali wa hiya min afdali ayama Quraisyin. Falamma anzalallahu ta'ala fi kitabihi fi Zaid ibn Harisata ma anzala faqala Uda'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum rudda kullu wahidin min ulaika ila abihi fa in lam yu'lam abuhu rudda ila maulahu. Faja'at Sahlatu bintu Suhailin wa hiya imra'atu Abi Khuzaifata wa hiya min bani Amir ibni Lu'ayyin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah kunna nara Saliman waladan wa kana yadkhulu alayya wa ana fudulun wa laysa lana illa baitun wahidun famadza tara fi sa'ni. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardi'ihi khamsa radu'atin fayahrumu bila baniha wa kanat tarahubnan minar radu'ah. Fa akhadhat bidzalika Aisyatu ummul mu'minina fi man kana tuhibbu an yadkhula 'alayha minar rijali fa kanat ta'muru ukhtaha Umma Kulsumin binta Abi Bakr Siddiqi wa banati akhiha an yurdi'na man ahabbat an yadkhula 'alayha minar rijali. Wa abasairu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadkhula 'alayhinna bitilkar radha'ati ahadun minan nasi. Wa qulna la wallah ma naral ladzi amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahlata binta Suhailin illa rukhsatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi radha'ati Salimin wahdah. La wallah la yadkhulu 'alaina bihadhihi radha'ati ahadun. Fa'ala hadza kana azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi radha'atil kabiri. Rawahu Malik fil Muwatta. Dari Ibnu Shihab bahwasanya dia pernah ditanya tentang hukum menyusui orang yang sudah dewasa. Maka ia berkata, Urwah bin Zubair menghabarkan kepadaku bahwa Abu Khuzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar. Dia telah mengangkat Salim sebagai anak angkatnya yang biasa dipanggil Salim Maula Abu Khuzaifah, yaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkat beliau. Abu Khuzaifah menganggap Salim sudah seperti anaknya sendiri. Oleh karena itu, dia menikahkan Salim dengan anak saudaranya, yaitu Fatimah binti Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, yang pada waktu itu Fatimah termasuk golongan wanita yang pertama-tama ikut berhijrah. Dia juga termasuk janda dari kalangan Quraisy yang utama. Tatkala Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam kitabnya berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah yang artinya, panggillah anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah Ta'ala. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Maka setiap anak angkat dikembalikan nasabnya kepada bapaknya masing-masing. Jika tidak diketahui siapa bapaknya, maka dikembalikan kepada para walinya. Kemudian Sahlah binti Suhail, istri Abu Khudaifah, wanita dari Bani Amir bin Lu'ay, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, dahulu kami melihat Salim sebagai anak yang masih kecil. Dia biasa masuk ke tempatku, sedang aku memakai pakaian sehari-hari, dan kami tidak mempunyai rumah kecuali hanya satu. Lalu bagaimana pendapat engkau tentang hal itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Susuilah dia 5 kali susuan. Maka dengan susuan itu dia menjadi mahram, dan Sahlah memandangnya sebagai anak susu." Aisyah Ummul Mukminin lalu melakukannya terhadap orang laki-laki yang ia ingin bertemu dengannya. Maka ia menyuruh saudara wanitanya yaitu Ummu Kultum binti Abu Bakar As-Siddiq dan anak-anak perempuan dari saudaranya untuk menyusui orang laki-laki yang dia inginkan untuk bertemu dengannya. Namun seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak menjadikan penyusuan sebagai sarana agar seseorang bisa bertemu dengan mereka, dan mereka berkata, "Tidak, demi Allah, menurut pendapat kami perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sahlah binti Suhail itu tidak diberikan kepadanya kecuali sebagai keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk Salim saja. Tidak, demi Allah, seseorang tidak boleh bertemu dengan kami hanya lantaran penyusuan semacam itu." Begitulah pandangan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai penyusuan orang dewasa. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 2 halaman 705 nomor 12. Keterangan. Dari hadis-hadis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa menyusu yang bisa menjadikan sebagai anak susu itu paling sedikit adalah 5 kali susuan. 22. Tentang menyusui orang dewasa. An Aisyah taqalat, ja'at Sahlatu bintu Suhailin ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Ya Rasulullah, inni arafi wajhi Abi Khudzaifata min dukhuli Salimin wa huwa halifuhu." Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ardi'ihi." Qalat, "Wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabirun?" Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, "Qad 'alimtu annahu rajulun kabirun." Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, yakni istri Abu Khudzaifah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Khudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu?" Salim adalah anak angkatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia sudah dewasa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum lalu bersabda, "Aku tahu bahwasanya dia itu laki-laki yang sudah dewasa." Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1076. An Zainab binti Ummi Salamah qalat, qalat Ummu Salamah li Aisyah, "Innahu yadkhulu alaikil ghulamul ayfa'ul ladzi ma uhibbu an yadkhula alai." Qalat, Faqalat Aisyah, ama laki fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun? Qalat inna imra'ata Abi Hudzaifah qalat ya Rasulullah inna saliman yadkhulu alayya wa huwa rajulun wa fi nafsi Abi Hudzaifah min syai'un. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardi'ihi hatta yadkhula alayki. Rawahu Muslim. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu yang aku tidak suka ia masuk ke rumahku. Perawi berkata, maka Aisyah menjawab, bukankah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik bagimu? Aisyah berkata, sesungguhnya istri Abu Hudzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, padahal ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Hudzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, susuilah ia sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1077. An Aisyah anna Saliman maula Abi Hudzaifah kana ma'a Abi Hudzaifah wa ahlihi fi baitihim fa'atat ta'ni ibnata Suhailin annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inna Saliman qad balagha ma yablughur rijalu wa aqala ma aqalu wa innahu yadkhulu alaina wa inni azunnu anna fi nafsi Abi Hudzaifah min dhalika syai'an. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ardi'ihi tahrumi alaihi wa yadhhabi alladhi fi nafsi Abi Hudzaifah. Faraja'at faqalat inni qad arda'tuhu fa dhahaba alladhi fi nafsi Abi Hudzaifah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Salim anak angkatnya Abu Hudzaifah ikut bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Hudzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Hudzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi mahram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Hudzaifah. Lalu sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Hudzaifah. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1076. An Abi Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ata anna ummahu Zainab binta Abi Salamata akhbarathu anna ummaha Umma Salamata zaujan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat taqul aba sa'iru azwajin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an yudkhilna alaihinna ahadan bitilkar radha'ah wa qulna li Aisyah wallahi ma nara hadza illa rukhsatan arkhasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salimin khassatan fama huwa bidakhilin alaina ahadun bihadhihi radha'ati wala ra'ina. Rawahu Muslim. Dari Abu Ubaidah bin Abdillah bin Zam'ah bahwasanya ibunya yaitu Zainab binti Abu Salamah memberitahukan kepadanya bahwa ibunya yaitu Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak memasukkan seorang laki-laki ke rumah mereka dengan cara susuan seperti itu. Dan mereka berkata kepada Aisyah, demi Allah, kami tidaklah memandang penyusuan salim ini melainkan suatu keringanan yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salim saja. Maka tidak boleh seorang laki-laki masuk rumah kami dengan cara susuan seperti itu, dan juga tidak boleh melihat kami. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1078. An Ummi Salamah taqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu minar radha'ati illa ma fataqal am'a'a fis sadyi wa kana qablal fitami. Rawahu Tirmidzi. Baqala hadza haditsun hasanun sahihun. Dari Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat menjadikan mahram melainkan susuan yang memberi bekas pada perut dengan susuan itu. Dan hal itu terjadi pada waktu anak tersebut belum disapih. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 311 nomor 1162, dan ia berkata ini hadis hasan sahih. An Amr ibn Dinarin an ibn Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la radha'a illa ma kana fil haulaini. Rawahu Daruqutni. Dari Amr bin Dinar, dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada susuan melainkan yang berlangsung dalam usia 2 tahun. Hadis riwayat Daruqutni juz 4 halaman 174 nomor 10. An ibn Mas'udin qala, la radha'a illa ma saddal 'azma wa anbatal lahma. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, tidak ada penyusuan melainkan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 222 nomor 2059. An Jabirin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, la radha'a ba'da fisalin wa la yutma ba'da ikhtilamin. Rawahu Abu Dawud At-Toyalisi fi Musnadihi. Dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, tidak ada susuan sesudah disapih dan tidak ada yatim sesudah balik. Hadis riwayat Abu Dawud At-Toyalisi dalam Musnadnya juz 1 halaman 243 nomor 1767. An ibn Umar qala, sami'tu Umar yaqulu, la radha'a illa fil haulaini fis sighari. Rawahu Daruqutni. Dari Ibn Umar ia berkata, saya mendengar Umar berkata, tidak termasuk susuan melainkan dalam usia 2 tahun ketika anak masih kecil. Hadis riwayat Daruqutni juz 4 halaman 174 nomor 11. An Masruqin qala, qalat Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun qa'idun fastadda dzalika alaihi wa ra'aitul ghadaba fi wajhihi. Qalat faqultu ya Rasulullah innahu akhi minar radha'ah. Qalat faqala ungdurna ikhwatakunna minar radha'ah. Fa inna marradu'atu minal maja'ah. Rawahu Muslim. Dari Masruq ia berkata, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku, sedang di sisiku ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka yang demikian itu, dan aku melihat kemarahan di wajah beliau. Aisyah berkata, lalu aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya dia adalah saudaraku sepersusuan. Aisyah berkata, Beliau lalu bersabda, "Perhatikanlah saudara-saudara kalian sepesusuan, karena sesungguhnya rodo'ah, yakni susuan itu, hanyalah yang dapat menghilangkan rasa lapar." Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 1078. Keterangan tentang menyusui orang dewasa ini terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Pendapat pertama, bahwa menyusui orang dewasa itu boleh dan sah berdasarkan hadis riwayat Aisyah tentang penyusuan salim tersebut. Pendapat kedua, bahwa menyusui orang dewasa itu tidak boleh dan tidak sah berdasarkan A. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan mahram suatu penyusuan kecuali yang memberi bekas pada perut dan adanya pada waktu kecil dan sebelum disapih. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 311, nomor 1162. B. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyusuan kecuali yang terjadi dalam 2 tahun. Hadis riwayat Daruqutni, juz 4 halaman 174, nomor 10. C. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyusuan sesudah diputuskan atau disapih. Hadis riwayat Abu Dawud At-Toyalisi dalam Musnadnya, juz 1 halaman 243, nomor 1767. D. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penyusuan itu hanyalah yang dapat menghilangkan rasa lapar. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1078. Maksudnya, tidak dinamakan penyusuan melainkan apabila si anak itu lapar, maka susu ibu itu bisa mengenyangkannya. E. Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dengan alasan-alasan tersebut, maka ulama golongan ini berpendapat bahwa penyusuan yang bisa menjadikan sebagai anak susu tersebut hanyalah penyusuan yang terjadi pada waktu anak itu masih kecil, yaitu masih dalam masa penyusuan. Maka penyusuan yang telah lewat dari masa penyusuan itu tidak sah, apalagi penyusuan terhadap orang dewasa, karena untuk menyusuinya itu sendiri perlu dilanggar satu larangan, yaitu membuka aurat perempuan kepada orang yang tidak halal dibukakan aurat kepadanya. Adapun penyusuan kepada salim tersebut adalah khususiyah untuk salim saja, tidak untuk yang lain. Pendapat ketiga, bahwa menyusui orang dewasa itu pada dasarnya adalah tidak boleh dan tidak sah. Dalilnya sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat kedua. Namun apabila memang keadaannya seperti kasusnya salim tersebut, yaitu anak yang telah dipeliharanya sejak kecil dan berat untuk menyingkirkannya dari rumah itu, maka berdasarkan hadis tentang penyusuan salim tersebut, hal ini dibolehkan dan menjadi anak susu, dan sah menjadi anak susu. Demikianlah pendapat para ulama tentang menyusui orang dewasa. Wallahu a'lam. Bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.